Mitra bisnis, Kompas menulis, salah satu masalah besar pembangunan di Indonesia adalah birokrasi yang terlampau gemuk, lamban, belum profesional, dan bahkan menghabiskan anggaran besar. Setelah era desentralisasi, semestinya struktur organisasi kementerian dan lembaga di pusat lebih ramping, tapi kenyataannya malah lebih gemuk. Untuk membicarakan mengenai fenomena itu, segera kita berbincang dengan Thomas Darmawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia. Pak Thomas, bagaimana komentar Anda? Memang masalah birokrasi itu kan sudah menjadi masalah ya, karena kelihatannya polanya pemerintah sekarang beberapa departemen itu kepingin sebagai penguasa, artinya pengusaha juga. Jadi anggaran-anggaran dari APBN yang demikian besar itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti kalau pemerintah itu sebagai businessman. Seharusnya kan sebenarnya anggaran-anggaran APBN itu lebih banyak digunakan sebagai untuk menstimulasi membuat infrastruktur dan lain-lainnya. Tapi yang terjadi, mereka juga melakukan anggaran ini untuk kegiatan-kegiatan yang memang berdasarkan proyek. Yang kedua yang saya perhatikan, seringkali juga untuk membantu UKM, ya, anggaran-anggaran dari pemerintah ini sering dipakai untuk memberikan mesin-mesin ya, yang sebenarnya bukan berdasarkan dari kebutuhan dari UKM, tapi berdasarkan daripada proyek daripada pemerintah. Sehingga banyak sekali proyek-proyek yang bantuan-bantuan mesin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya UKM ya. Terus yang ketiga yang saya lihat, sekarang ini lebih banyak anggaran ini dipakai untuk kegiatan seminar, sosialisasi, workshop, rapat-rapat, koordinasi ya. Dan itu dilakukan di luar kota ya, karena kalau di luar kota kan ada apa perdimnya, ada anggaran untuk apa kuliah 3 hari dan ada transportasi biaya ini biaya itu ya, sehingga saya pikir kalau juga sayang ya seringkali banyak sekali kegiatan-kegiatan di rapat yang mesti diadakan di luar kota Jakarta. Menurut saya kan itu demikian banyak ya, dan seringkali di satu departemen itu ada beberapa direkturat jenderal, di bawah satu direkturat jenderal ada beberapa direktur, dan masing-masing direktur punya kegiatan yang hampir sama. Dan tentu saya pikir itu kalau itu bisa dihemat, maka sebenarnya beberapa anggaran itu bisa dikurangi dan biaya-biaya transportasi ini bisa dihemat lagi, sehingga tidak numpuk menjadi satu kegiatan yang saling tumpang tindih dan menghabiskan anggaran. Saya merasakan itu. Ini minimum hampir 10 tahun terakhir ini. Nah, kemudian apa pendapat Anda mengenai desentralisasi yang dilakukan pemerintah saat ini dalam upayanya memangkas jumlah birokrat di pusat, Pak? Daerah ini kan banyak sekali ya. Kalau kita lihat dari kabupaten yang lebih dari 300-400an ya, provinsi lebih dari 33 ya, sehingga SDM mereka juga kalah dengan pusat ya, karena hampir sebagian besar anggaran APBN itu kan diatur dari pusat. Nanti apakah itu dananya berupa DAK ataukah berupa dana-dana perbantuan, saya agak bingung ya, karena banyak sekali dana-dana. Tetapi kalau umumnya kita mengadakan acara sosialisasi kegiatan mengenai ekspor atau import ya di daerah, biasanya oleh pusat kegiatan itu di daerah itu bekerja sama dengan dinas dari daerah. Dan nanti yang bayarin itu adalah dari pusat. Itu mungkin sudah di dalam plot anggarannya sudah dianggap sebagai itu didelegasikan atau dikirim ke daerah. Karena kegiatan itu nanti akan dilakukan di daerah. Kedua, mungkin juga karena proyek-proyek daerah ini SDM-nya kurang. Walaupun komunikasi sekarang bisa dengan internet, dengan hal-hal lain. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini memang daerah memang perlu masukan dari pemerintah. Saya lihat dari pusat ya. Dan biasanya pusat ini memang sekaligus ke daerah, sekaligus ya mungkin ada kegiatan itu untuk supaya daerahnya tenang. Yang kedua mungkin kegiatan ekonomi di daerah juga ikut berkembang. Ada positifnya. Jadi kalau kita pergi ke daerah, biasanya pulang itu semua orang bawa oleh-oleh ya. Jadi itu kan meningkatkan belanja juga. Nah cuman secara nasional kan ini agak cukup tinggi ya. Sehingga karena itu lebih banyak digunakan untuk itu. Lalu bagaimana Anda melihat jumlah PNS yang ada saat ini? Saya mendengar jumlahnya kan PNS lebih dari 4 jutaan ya. Tapi sebagian besar daripada PNS itu kan guru ya. Dan juga mungkin dari perawat ya, itu yang paling banyak ya. Kalau dilihat dari masing-masing departemen, walaupun sudah ada isi sebagian zero growth ya. Tapi ternyata jumlahnya cukup banyak. Saya juga agak jarang sekali ke daerah. Tetapi pada waktu saya lihat di dinas-dinas daerah, ternyata jumlahnya lebih banyak juga. Jadi di provinsi itu juga numpuk banyak sekali. Dan kelihatannya kalau dibilang kurang, ada satu sektor yang rasanya kurang. Contoh ya, dalam soal penyuluhan pertanian atau penyuluhan perikanan ya, kelihatannya kurang mendapatkan perhatian di daerah ya. Sehingga untuk itu memang diperlukan penyuluh-penyuluh di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang UKM ya, di daerah. Tetapi yang kedua, kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang lain, memang ada yang numpuk ya, kegiatan di pusat itu, departemen ya, kemudian dari provinsi. Provinsi itu sebenarnya juga melakukan koordinasi ke tingkat kabupaten ya. Jadi kelihatannya ada tumpang tindih ya, sehingga jumlah SDM pemerintah yang jumlahnya 4 juta ini sebenarnya bisa dihemat ya. Tetapi berapa saya nggak berani menyampaikan ya, tapi saya pikir itu bisa dikurangi atau diefisienkan ya, sehingga kita bisa melakukan sistem dengan sistem yang disebut renumerasi ya, berdasarkan prestasi ya, berdasarkan target-target tadi. Demikian Thomas Darmawan, saya Fahmi Andrian.